بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Dan kita selesaikan pembahasan mengenai apa? Taqdimul khabar ala mubtada. Yang dalam ilmu nahwu khanifillah yang dibahas adalah apa? Dari sisi hukumnya, kapan boleh, kapan wajib, dan kapan tidak boleh. Nah, adapun dari sisi ilmu balaghah, maka yang dibahas adalah apa fungsinya, dari sisi maknanya. Kenapa kok na'am khabar dikedepankan atas apa? Atas mubtada'nya. Karena na'am mengedepankan suatu yang harusnya di akhir kan mesti ada tujuannya. Dan di antara faedah yang paling nampak yaitu apa? Untuk hasar. Nah, untuk menunjukkan batasan dan penegasan. Tayyib. Seperti seorang mengatakan Zaidun fiddari. Zaid ada di rumah. Tapi ketika dibalik fiddari Zaidun, ini rasanya sudah beda. Nah, maksudnya yang di rumah itu Zaid. Itu penegasan kalau apa? Hanya Zaid yang ada di rumah. Hasar. Nah, tapi kalau Zaidun fiddar, Zaid ada di rumah, ini tidak menutup kemungkinan banyak yang bersama dia di rumah itu. Nah, ini diantara fungsinya dari sisi balaghah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, hadful mubtada'i wal khabar. Qala Ibnu Hisham fil matan wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar nahu salamun qaumun munkarun ay alaikum antum. Baik. Qala wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar lidalilin yadullu alaihi. Ini harus. Kita terkadang masing-masing dari mubtada' dan khabar itu dihilangkan. Nah, karena suatu dalil yang menunjukkan. Baik, harus ada dalil yang menunjukkan adanya apa? Mubtada yang dibuang atau khabar yang dibuang. Qala wa qad yuhdhafu juz'an li wujudi ma yadullu alaihima. Ka qaulika na'am. Dan terkadang khanifillah di na'am buang keduanya, dua bagian itu. Yaitu mubtada dan khabar dibuang semuanya. Karena adanya dalil yang menunjukkan atasnya. Kalau enggak ada dalil yang menunjukkan atas mubtada dan khabar yang dibuang, ya enggak boleh. Contohnya yang boleh kakau nikah na'am. Surah mengatakan na'am. Fi jawabi man qala azaidun qa'imun. Apakah Zaid berdiri? Surah menjawab na'am. Takdirnya apa? Wa takdir na'am huwa qa'imun. Berarti mubtada khabarnya dihilangkan dengan menjawab na'am itu. Wamin huwala ilam yahidna, ay naam faiddatuhunna thalathatu ashhur. Naam, karena berhubungan dengan naam siapa? Dengan iddah para wanita yang apa? Yang sudah menopause. Kemudian juga ikut naam pada iddah yang orang-orang menopause ini, orang-orang yang belum haid sama sekali. Yaitu iddahnya sama 3 bulan. Wa hadza ra'yul farisi fil ayah. Ini pendapat Farisi. Wa rajjah Ibnu Aqil anna al ayah min babi hadfil khabar. Wallai mubtada. Wa taqdir wallai lam yahidna kadhalik. Naam. Li'annahu yanbaghi taqlilul hadfi ma amkan. Alasan dari Ibnu Aqil, karena apa? Sebenarnya untuk mempersedikit pembuangan selama masih mungkin. Au yakunu la hadfa fil ayah, atau bahkan mungkin juga enggak ada pembuangan dalam ayat. Wa anal la'i lam yahidna maqtufun ala la'i ya'isna. Wa takunu jumlah fa'iddatuhun ila akhirih khabaran anhuma ma'an. Tayyib. Ayatnya bagaimana? Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Tayyib. Nah, khilafnya akan dibilang kalau pembahasan ini sebagiannya seperti Farisi mengatakan nah mubtada khabarnya dibuang karena takdirnya wallai lam yahidna fa iddatuhunna 3 ashhur. Tapi Ibnu Aqil mengatakan selama mungkin dipersedikit yang mahdhuf ini lakukan. Berarti wallahi jadikan mubtada. Naam. Tayyib. Wallahi lam yahidna kadzalik. Ya, sebagai khabarnya kadzalik. Juga demikian maksudnya idahnya juga 3 bulan. Ada yang mengatakan tidak ada yang mahdhuf. Naam, kenapa? Karena allahi lam yahidna ini maktuf kepada allahi yaisna sehingga jumlah fa'idatuhunna itu sebagai khabar untuk keduanya. Cuman wa hadzal wajhu fihi nadhar, ya, yang ketiga ini butuh dicek ulang. Kenapa? Karena al-khabar idza kana makrunan bil fa la yataqaddam 'ala al-mubtada. Nah, sebab khabar apabila didahului dengan fa tidak boleh mendahului mubtada. Kama la yataqaddamu jawab syarat, sebagaimana tidak boleh mendahului jawab syarat. Baik. Dan dalil yang membolehkan untuk hadaf itu imma hali kakaulika inda syammitib miskun. Berarti takdirnya apa? Bagaimana maksudnya ini? Zakaria. Boleh membuang mubtada atau khobar, bahkan kedua-duanya kalau ada dalil yang menunjukkan. Nah, dalilnya ini bisa dalil hali. Tayyib. Bisa berubah dalil hali atau dalil maqali. Dalil hali itu berupa apa keadaan orang yang mengatakan. Tayyib. Seperti perkataanmu tatkala engkau apa? Mencium, nah, mencium minyak wangi. Sudah ngecek. Nah, ini misik, ini oh ini naam tayyib apa bau naam kenanga, ini melati dan seterusnya. Berarti takdirnya apa? Ketika seorang sedang mencium baunya minyak wangi kemudian mengatakan miskun. Berarti miskun sebagai khabar ya tidak? Miskun sebagai khabar. Takdirnya apa? Al-mashmum miskun, yang dicium ini adalah apa? Misk. Naam. Atau hadza miskun. Naam. Aw inda sama'i takbir adzan. Ketika mendengar adzan dia mengatakan adzan. Taim. Yaitu al-masmu' adzan. Taim. Fa miskun wa adzanun khabaran li mubtada'aini mahdhufain wa taqdir al-mashmum miskun wal masmu' adhanun. Ini dalil hali berupa keadaan. Baik. Seperti misalnya seorang sambil nepok-nepok Arin. Arin. Maksudnya bocah ini namanya Harim. Arin. Baik. Aw maqali nahu maridun. Taim. Fi jawabi kaifa Zaidun. Atau dalil maqali berupa perkataan. Akhanifillah. Nah, sebagai jawaban pertanyaan apa? Kaifa Zaidun. Bagaimana keadaan si Zaid? Ya Rab, kaifa Zaidun bagaimana? Apa Zaid? Nanti kalau antum punya anak Zaid, pelajaran nahu paling masyhur. Keluar terus. Khabar muqaddam gitu caranya. Kaifa isim istifham nah isim istifham fi mahalli raf'in khabar muqaddam zaidun mubtada muakhar. Tayyib. Nah, kemudian mengatakan apa? Kaifa Zaidun? Jawab marid. Maka marid adalah apa? Khabar untuk mubtada mahdzuf takdirnya Zaidun maridun. Ini jelas. Jadi dalil yang menunjukkan hilangnya mubtada khabar ini dua, hali atau maqali. Wa ila hadzal mubtada wal khabari jawazan asyara ibn Malik rahimahullah fil alfiyah fa qala wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Ya, mana indakuma? Sudah mengatakan apa? Zaidun. Berarti takdirnya apa? Ada. Hah? Zaidun indana. Mana indakuma? Zaidun indana. Berarti apa? Sebagai apa ini? Kalau man indakuma? Man? Isim istifham? Fi mahalli raf'in? Mubtada? Terus indakuma? Fi mahali apa? Fi mahali? Fi mahali nasbin ala dharfiyah terus? Nah iya terus bahwa indakuma sama keseluruhannya. Muta'alik bi mahdhuf khabar. Tayyib. Berarti ketika seorang mengatakan Zaidun, jawaban dari apa? Pertanyaan mana indakuma, yaitu indana Zaidun atau Zaidun indana. Tapi kalau mana indakuma, ya indana Zaidun. Nah, indana Zaidun. Wa fi jawabi kaifa Zaidun kul tanif. Wa fi jawabi kaifa Zaidun kul tanif. Fa Zaidun istughniya anhu idh urif. Nah, ketika apa? Ditanya, kaifa Zaidun? Bagaimana Zaid? Maka dia mengatakan danif. Naam. Tayyib, maksudnya danifa Zaidun. Maka Zaidun tidak perlu disebutkan di sini. Kenapa? Karena sudah diketahui yang karena yang ditanya. Bagaimana Zaid? Marid yang mudahnya. Tayyib. Langsung mengatakan marid. Naam. Tayyib. Atau maridho. Maridho Zaidun. Yang penting harus ada apa? Harus ada dalil yang menunjukkannya. Fal awal fa qawlihi ta'ala. Fal awal maksudnya hadzul mubtada. Mubtadanya yang dihilangkan. Fa qawlihi ta'ala qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dhalikum annaru 'adaha Allah. Qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dhalikum annaru. Ai hiya annaru. Naam. Wa qawlihi ta'ala suratun anzalnaha ay hadhihi suratu apa? Hadhihi suratu suratun anzalna. Paham maknanya? Karena mengawali langsung dengan nakirah, tentunya di sana ada hal yang apa? Yang mahdhuf. Suratun anzalnaha. Naam. Takdirnya qadifillah mubtada yang dihilangkan adalah hadhihi suratu suratun anzalnaha. Qala danusyari wa yaktharu hadful mubtada'i fi jawabil istifham. Banyak penghilangan mubtada pada jawab istifham qadifillah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hiya narun. Naam. Berarti narun sebagai apa? Apa sahih? Naro sebagai khabar atas mubtada mahdzuf yaitu dhamir hiya. Wa qul afa unabbiukum bi syarrin min dhalikum an-naru. Nah, baik. Makanya di sini waqaf lebih utama harfiah. Perhatikan, qul afa unabbiukum bi syarrin min dhalikum. Kemudian seorang apa waqaf lebih bagus. Karena apa? Pertanyaan kemudian jawabnya dipisah. An-naru. Nah, ai hiya an-naru yaitu neraka. Apa ada fa'il jawab? Ya. Yang pertama banyak jatuh setelah apa? Jawab pada jawab istifham. Yang kedua setelah apa? Fa jawab. Nah, nahu ingka nazaidun fid dari fana'imun. Jika Zaid ada di rumah, maka dia apa? Dia ada apa? Sedang tidur. Fahuwa na'imun. In kana Zaidun fid dar fahuwa na'imun. Karena kalau na'am bersedekah tidak akan pulang. Pokoknya pulang cuma untuk tidur. Nah, pulang untuk tidur saja. Maka orang mengatakan in kana Zaidun fid dar fahuwa na'imun. Mesti tidur ini. Kalau di kamar, ya kayaknya. Kalau di kamar ya mesti tidur. Nah, tidak ada di kamar murojaah. Taib sebagai fa jawab dari apa? Dari in syartiyah. Qala ta'ala man amila salihan fa li nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Ai na'am. Fa'amaluhu li nafsih. Naam. Maksudnya apa? Man amila salihan fa'amaluhu li nafsih. Kemudian apa? Dibuang apanya ini? Dibuang? Yang dibuang apa ini? Hah? Mubtada'nya. Fa'li nafsih. Alhamdulillah. Fa'li nafsih. Naam. Setelah naam fa' jawab ini sebenarnya ada apa? Ada mubtada' yang mahdzuf. Fa'amaluhu li nafsi. Man amila salihan fa'amaluhu li nafsi. Tapi terlalu panjang. Nah, dengan adanya fa ini memungkinkan dibuangnya mubtada. Nah, man amila salihan fa li nafsi. Wa man asa'a fa isa'atuha 'alaiha. Ini. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia alhamdulillah, sesuatu yang mahdzuf ini kalau kita mengartikan tidak masalah dikeluarkan. Demikian pula ketika kita menerjemahkan domir-domir itu kembalikan langsung ke tempatnya, kemana arahnya, jangan pakai dia semua. Nah, bingung orang. Nah, tapi kalau mengartikan seperti ini ya langsung dikeluarkan. Siapa saja beramal soleh maka naam amalannya tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, kan lebih jelas. Siapa saja berbuat kejelekan maka kejelekannya itu dampaknya kepada dirinya sendiri. Jadi panjang tapi cuma jelas. Nah, jelas maknanya. Karena dalam Al-Qur'an kita menjelaskan tafsirnya, panifilah, bukan harus na'am tayyib kata dengan kata, kata dengan kata. Wa qala wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Perhatikan, ini memang banyak dalam Al-Qur'an maka diperhatikan panifilah. Sehingga memahaminya mudah. Apabila kalian tukhalituhum, ya, yaitu apa bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka apa fahum ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kalau kita tidak memunculkan humnya dalam mengartikan, jika kalian bergaul dengan mereka maka saudara-saudara kalian, kan? Jelek, ya tidak. Tapi harus dimunculkan, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa ba'dal qaul, ini yang ketiga. Nahu qalu asatirul awwalin. Mereka mengatakan asatirul awwalin, ai huwa asatirul awwalin. Wa takillu ba'da idza al-hujaiyah, dan sedikit jatuh, sedikit naam dihilangkan naam mubtada pada kondisi setelah idza fujaiyah. Nahu kh kharajtu fa'idha as-sab'u. Nam kharajtu fa'idha as-sab'u. Ay mawjudun. Kalau ini wa yaqillu ba'da idza al-fujaiyah. Kharajtu fa idza as-sab'. Naam. Fa idza as-sab' mawjudun. Ini untuk naam. Hadaf apa ini? Hah? Hadaf khabar. Naam. Tayyib. Ada khabar fa'ila kalau fa'idha sabuk mawjudun. Naam. Sedangkan pembahasan kita berhubungan dengan hadaf mubtada. Maka diingat-ingat hadaf mubtada paling banyak didapati setelah sebagai jawab istifham, kemudian setelah fa jawab, kemudian setelah apa? Qaul. Dan di dalam Al-Qur'an yang banyak sekali apa? Setelah fa jawab. Taim. Qala wa lam yaqa fil Qur'ani illa thabitan. Dan tidak naam ada di dalam Al-Qur'an naam setelah itu kecuali apa thabit disebutkan apa mubtada khabarnya. Wa minhu fi ghairi dhalik, dan di antara bentuk menghilangkan mubtada pada selain yang disebutkan tadi sebagai contoh suratun anzalnaha. Takdirnya apa tadi? Naam, hadhihi suratu suratun anzalnaha. Surat ini adalah surat yang telah kami turunkan. Berarti anzalnaha jumlah fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in sifah. Kemudian bara'atun minallah. Bara'atun minallah. Ay hadihi. Hadihi bara'atun minallah. Naam. Tapi bara'ah sebagai khabar mubtada mahdhuf. Nah, pembahasan ini bagus. Naam, dalam penerapannya fadilah. Maka ketika menerapkan, ketika menerjemahkan ini penting. Tapi mana yang mahdhuf harus dikembalikan, dimunculkan dulu baru kita bisa menerjemahkan dengan bagus. Tayyib, rakta mibiha.